Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kalian berada di perjalanan malam dan siang yang tidak pernah berhenti, sedangkan ajal kalian terus saja berkurang. Semua amal perbuatan tercatat, dan kematian akan datang secara tiba-tiba. Barang siapa menanam kebaikan, maka dia akan memanen sesuatu yang menyenangkan. Dan barang siapa menanam keburukan, maka dia akan menuai penyesalan. Setiap kondisi orang yang memanen sesuai persis dengan sesuatu yang dia tanam. Orang yang berjalan lambat tidak akan berhasil mencapai jatahnya, dan orang yang tidak memiliki antusias tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak dicatahkan untuknya. Barang siapa telah diberi kebaikan, berarti Allah telah memberikannya. Dan barang siapa yang dijaga dari keburukan, berarti Allah memelihara dirinya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang memahami pengetahuan agama adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Sedangkan duduk bersama mereka bisa mendatangkan kemuliaan. Dinukil dari kitab Syiar Alamin Nubala, jilid 1 halaman 497.